Mitra Bisnis, 5 dokter Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan dipecat oleh Dinas Kesehatan setempat karena melakukan protes menolak keberadaan dokter asing dari Malaysia yang datang ke rumah sakit tersebut. Dokter asing datang untuk berbagi ilmu, tapi dinilai tidak ada manfaatnya oleh para dokter yang memprotes itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Surya Chandra Suropati. Dr. Surya, apa komentar Anda melihat sikap para dokter yang melakukan protes ini? Ya, sebenarnya menurut saya, jangan langsung dulu main pecat-memecat. Kan semuanya bisa dinegosiasikan, didialogkan, kan? Apa betul dokter asing tersebut memberikan manfaat kepada dokter-dokter lokal? Apa sebab dokter lokal memprotes, gitu kan? Saya kira kalau kesalahannya tidak fatal, jangan langsung pecat, gitu. Enggak mudah-mudah sebenarnya mecat-mecat itu. Dan mereka kan dokter Indonesia juga, yang sangat diperlukan nanti tenaganya itu. Ya, kalau menurut saya, dokter asing itu harus diseleksi, betul, harus diuji kompetensi juga untuk bekerja di Indonesia. Dan betul apa memang dia membagikan ilmu pengetahuannya. Jadi faktor komunikasi juga harus diperhitungkan. Kemudian ya pimpinan juga harus membuat semacam ya forum dialog lah, forum komunikasi antar dokter lokal sama dokter asing. Jadi tidak mungkin itu pecat-memecat itu. Kita kan masalahnya itu kadang-kadang konflik terjadi itu karena tidak ada media komunikasi. Ya, itu harus dihidupkan oleh pimpinan, pimpinan daerahnya maupun pimpinan rumah sakitnya gitu. Kan harus ada izin dari konsil kedokteran dulu, dari izin Kementerian Kesehatan. Kalau memang sudah jelas itu dan memang dia diperbolehkan, nah sekarang bagaimana komunikasinya dengan dokter lokal, dokter setempat di situ? Kenapa 5 orang ini memprotes? Jadi seharusnya jangan langsung main pecat. Kan didialogkan dulu, surat peringatan atau bagaimana. Gitu. Karena kita kan dalam rangka nanti menyongsong sistem jaminan sosial kesehatan nasional, Januari 2014, tenaga kesehatan itu sangat diperlukan. Tenaga dokter sangat diperlukan. Jadi kalau langsung main pecat ya, saya nggak setuju begitu. Kenapa mereka memprotes keberadaan dokter asing itu? Itu yang harus perlu dialog. Harusnya lembaga yang berwenang, Konsil Kedokteran Indonesia, Kementerian Kesehatan Pusat, bagaimana izin dan segalanya untuk prosedur, untuk mereka berpraktek dan katanya memberikan ilmu pengetahuan itu. Apa memang sudah benar begitu? Memang menuju nanti 2015 bahwa dokter-dokter asing itu akan segera bekerja di Indonesia, itu memang sudah terbuka kan? Tapi tetap harus melalui aturan dari Konsil Kedokteran. Jadi semacam ada uji juga untuk mereka berpraktik di Indonesia ini. Demikian anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Surya Chandra Suropati. Saya Wendy Lim.